ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dan ini saya akan jelaskan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan dijelaskan di berbagai buku dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya akan membawakan riwayat saya bersambung kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam hal ini terkait dengan uraian beliau yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala. Saya riwayatkan ucapan Imam Ahmad ini melalui jalur guru kami, ahli hadis di masa sekarang, ulama penyandang sanad yang tertinggi mungkin di masa kini, yaitu guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil Al-Hambali rahimahullah. Beliau meriwayatkannya dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah ibn Salim Al-Basri, dari Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dari Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Saif Al-Faradi, dari Abu Al-Mawahib Muhammad Al-Ba'li, dari Muhammad bin Badruddin Al-Balbani, dari dua Syihab, Syihab Ahmad bin Ali Al-Wafai dan Syihab Ahmad bin Yunus Al-Aythai. Keduanya meriwayatkan dari Asy-Syams Muhammad bin Talun, dari Amatil Khalid Al-Aqabiyah dan selainnya, dari Aisyah binti Abdul Hadi, dari Zainab binti Al-Kamal Ad-Dimashqiyah atau Al-Maqdisiyah, dari Abdurrahman bin Makki Al-Hasib, dari Abu At-Tahir As-Silafi rahimahullah. Beliau berkata, mengabarkan kepada saya Ahmad bin Ali At-Turaythithi. Beliau berkata, mengabarkan kepada saya Hibatullah ibn Hasan Al-Lalakai. Ini Imam Al-Lalakai, penulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala berkata, akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari. Qala haddathana Uthman bin Ali bin Abdullah bin Yazid Ad-Daqiqi. Beliau berkata, haddathana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahab Abu Al-Ambar. Beliau meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari. Beliau meriwayatkannya dari Abdus ibn Malik Al-Attar. Ini Abdus bin Malik Al-Attar, ini murid Imam Ahmad yang meriwayatkan akidah ini. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata di buku yang populer dengan judul Usulus Sunnah. Buku populer di masa ini disebut dengan nama Usul As-Sunnah. Saya sengaja sebutkan riwayat bersambung supaya jangan ada yang datang berkata bahwa ini cuman dari ustaz saja ini. Ya. Ini satu dari Imam Ahmad. Dan saya bisa bawakan puluhan ucapan para ulama salaf sebelum Imam Ahmad dan semasa dengannya setelahnya. Bukan orang-orang belakangan yang baru lahir kemarin. Dari para ulama yang dikenal kemurnian ilmunya dan kebersihan pengambilan ilmu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.